bahagia hatiku ada bersamamu. Damainya hatiku ada di sisimu. Sekarang kita telah bertemu, kita berjumpa melepas rindu. Jangan biarkan waktu berlalu. Dengan diam dan saling membisu. Sayang, malam ini aku damainya hatiku ada di sisi. Dekatlah padaku, sambutlah tanganku, agar engkau tahu betapa rinduku. Jangan kau lepaskan genggaman tanganmu, jaga kemesraan di antara kita. Sayang, malam ini aku bahagia hatiku ada bersama. Oh sayang, malam ini aku damainya hatiku ada di sisi. Sampai